Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya ya, insyaallah kita akan teruskan pembahasan kita di kitab tauhid. Kita akan masuk di bab baru ya, meneruskan pembahasan kemarin, yaitu adalah bab ke-43 ya. Bab ke-43 yaitu adalah babun maja'a fi man lam yakna bil halifi billah. Ya, bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang tidak rela ya, saat diucapkan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya di antara konsekuensi ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahirnya sebuah pengagungan di dalam dirinya, di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bentuk pengagungan kepada Allah yang setinggi-tingginya menjadikan seseorang tidak mungkin akan mensetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, tidak mungkin Allah akan disetarakan dengan makhluknya. Ya, tidak mungkin sama antara khalik dan makhluk, yang menciptakan dengan yang diciptakan. Ya, maka di antara bab kemarin menjelaskan tentang janganlah kalian mensekutukan Allah. Contoh-contoh mensekutukan Allah adalah orang mengatakan ataupun bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu ada bentuk pengagungan yang seharusnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini masih meneruskan ya, jadi tentang orang-orang yang diucapkan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, diucapkan sumpah dengan nama Allah tetapi dia tidak ridho ataupun tidak rela. Ya. Ini seperti di dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la tahlifu bi abaikum ya, wa man halafa billah falyasduq ya, wa man hulifa lahu billah falyardha, wa man lam yardha falaysa minallah ya. Rawahu Ibnu Majah bis sanadin hasan. Nabi bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian ataupun dengan bapak moyang, nenek moyang, orang-orang tua ya. Wa man halafa billah, barang siapa dia bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, hendaklah dia jujur dalam sumpahnya ya. Wa man khulifa lahu billah, barang siapa yang diucapkan sumpah kepadanya dengan nama Allah, falyardha, hendaknya dia menerima, hendaknya dia ridho. Wa man lam yardha, barang siapa yang tidak ridho diucapkan sumpah dengan nama Allah kepadanya, falaysa minallah, maka Allah berlepas diri dari orang tersebut. Ya. Jadi hadis ini yang pertama mengandung pengertian bahwasanya bagi orang-orang yang hendak bersumpah, maka jangan sekali-kali bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, contoh nama selain Allah adalah bersumpah dengan nama orang tua. Ya, misalkan orang mengatakan demi bapakku, demi ibuku, demi nenekku, demi kakekku. Nah, ini adalah diharamkan. Ya, Nabi mengatakan la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan orang tua kalian, bapak-bapak kalian. Ya. Ini termasuk penjabaran dari sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah diharamkan. Ya, kemarin hadisnya mengatakan wa man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur ataupun dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian wa man halafa billah, barang siapa orang yang bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, hendaklah dia jujur. Hendaklah dia jujur. Kenapa? Ini adalah bentuk pengagungan. Ya, kalau orang sudah dengan nama Allah, itu dia berdusta, berarti dia bermain-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah diharamkan, ini tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jujur. Ya, ada kejujuran ini hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Ya. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan kepada hal tersebut ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa kunu ma'as-shadiqin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman ya, taatlah kalian kepada Allah ya. Kemudian bersamalah orang-orang yang ma'as-shadiqin, orang-orang yang jujur. Ya, bersama orang-orang yang jujur ya. Apalagi kalau kita sudah menyebutkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kejujuran ini menjadi sebuah amalan yang sangat penting ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakum bisidqi, ya hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, berlaku benar ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya berlaku benar, berlaku jujur itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Fa inal birra yahdi ilal jannah. Dan orang-orang yang berlaku benar, berlaku jujur, maka dia akan mendapatkan surga Allah SWT. Ataupun kejujuran itu mengantarkan seseorang kepada surga. Nah, maka kita dituntut jujur dalam berbagai keadaan. Ya, jadi kalau kita menghadapi sebuah keadaan yang kita dituntut ya untuk berkata, memberikan persaksian ataupun bersumpah, maka hendaknya kita jujur. Ya. Para ulama mengecualikan jujur, tidak jujur boleh hanya pada tiga tempat saja. Ya. Yang pertama adalah tidak jujur dalam peperangan. Ya, kalau dalam peperangan boleh tidak jujur, yaitu dengan musuh. Ya, maka ini diperbolehkan. Ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya al-qital, jadi peperangan itu adalah tipu daya. Ya, peperangan adalah tipu daya. Ya, maka boleh berdusta, bohong dalam peperangan. Ya, seperti dulu kisahnya Ali bin Abi Thalib, pada saat beliau diangkat jadi panglima perang dalam peperangan Khaybar, ya beliau harus berhadapan dengan pemimpin orang Yahudi yang sangat kuat ya, sehingga tidak ada satupun sahabat yang kemudian berani duel dengan orang Yahudi ini. Nah, akhirnya apa? Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib ya untuk melawan panglima dari Yahudi ini. Ya, maka pada saat berhadapan ya, Ali mengatakan kepada Yahudi ini, katakan, saya kira tidak layak engkau berhadapan denganku karena engkau dua orang ya, engkau bersama seseorang dan saya sendirian. Sehingga pada saat dikatakan seperti ini oleh Ali, orang ini kemudian tengok-tengok siapa orang yang ada di sampingnya. Ya, ternyata pada saat dia nengok ya, kemudian langsung ditebas sama Ali bin Abi Thalib. Jadi ya inilah dikatakan oleh Ali, perang itu adalah khida, perang itu adalah tipu daya. Sebab kalau duel bisa saja Ali itu kalah, karena semua muslimin yang maju itu kemudian kalah, mati ya pada saat berhadapan dengan Yahudi ini. Dan disitulah ditipu oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, maka seperti ini diperbolehkan dalam peperangan. Ataupun mengatakan kepada musuh, kami hanya berkekuatan 1000, padahal 1000 yang di depan, yang di belakang 5000 kan. Seperti ini diperbolehkan. Ya. Yang kedua adalah berbohong di dalam mendamaikan, untuk mendamaikan. Ya, untuk mendamaikan itu diperbolehkan. Karena perdamaian itu adalah diutamakan, ya, karena dalam perdamaian itu banyak kemaslahatan yang kemudian didapatkan. Ya. Justru kalau kadang untuk mendamaikan itu dibuka kejujuran, justru tidak damai-damai di situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berdusta antara suami istri. Nah, itu diperbolehkan. Nah, seperti istrinya berkata, "Wahai suamiku, makanannya enak tidak?" Enak gitu. Padahal enak kalau pas sariawan gitu. Karena enggak ada rasanya, enak itu pas sariawan. Tapi kalau enggak sariawan kan enggak ada rasanya. Dia makan enak ya. Ya. Jadi berdusta seperti ini diperbolehkan. Ya, jadi antara suami istri ya itu. Cuman para ulama mengatakan, tapi dusta yang diperbolehkan ini adalah dusta yang bukan dusta secara mutlak dusta, tetapi dusta yang namanya dusta tauriyah. Ya, tadi seperti tadi mengatakan enak ya, tapi maksudnya enak ya kalau tidak sariawan kan gitu. Maksudnya berkata jadi tidak murni pure dusta di situ. Ya. Seperti tadi apa perkataan Ali bin Abi Thalib juga. Kemudian perkataan yang paling jelas adalah perkataannya Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau datang ke Mesir bersama Sarah istrinya. Nah, pada saat itu di Mesir itu ada sebuah peraturan bahwasanya siapapun wanita yang datang bersama suaminya maka istrinya harus diserahkan dulu ke raja. Nah, ini kan masalah ya. Jadi setiap wanita yang datang ke Mesir maka harus diserahkan ke raja. Nah, sehingga pada saat Ibrahim datang bersama Sarah di Mesir maka ditanya, Ibrahim ditanya siapa yang bersamamu dia? Dia mengatakan, "Hiya ukhti fillah." Dia adalah saudaraku seiman. Nah, maka akhirnya aman dia. Nah, dan dia tidak bohong karena apa? Sesama muslim itu bersaudara, istrinya adalah orang beriman juga. Ya, maka dia mengatakan dia adalah saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan dusta, tetapi sebenarnya ini namanya kalau dalam bahasa namanya tauriyah. Ya. Cuman apa? Kita juga tidak boleh sering-sering seperti ini. Ya. Tidak boleh sering-sering seperti ini. Karena di dalam hadis disebutkan bahwasanya hendaklah engkau berlaku jujur, berlaku benar, dan tidaklah engkau selalu berlaku benar kecuali engkau dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Ya. Begitu juga, alaikum bil kadzab, hendaklah hati-hati kalian dengan kedustaan. Tidaklah seseorang senantiasa berdusta kecuali di sisi Allah dicatat sebagai pendusta di situ. Ya, maka ini diperbolehkan tapi jangan sering-sering. Ya, jangan sering-sering. Ya. Ya itu walaupun jadi kalau secara zatnya dusta itu adalah haram. Jadi secara zat perbuatan dusta itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi hadisnya mengatakan yakum wal kadzab, hendaklah kalian jangan berlaku dusta. Fa innal kadzab yahdi ilal fujur. Karena dusta itu akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang banyak. Kalau kita perhatikan dusta itu adalah biangnya dosa. Ya, dusta adalah induknya dosa. Kenapa? Karena dari kedustaan ini nanti melahirkan dusta-dusta yang banyak. Dan maka ini hati-hati ya. Kan orang ditanya, "Kenapa engkau enggak ronda?" Dia mengatakan sakit, masuk angin, padahal enggak sakit dia itu. Ditanya sudah minum obat belum? Sudah ya. Padahal enggak minum obat ya. Dusta. Ditanya lagi obatnya apa? Dusta lagi. Jadi dari satu kedustaan ini nanti akan melahirkan kedustaan-kedustaan yang banyak. Maka Nabi mengatakan hati-hati, jangan berlaku dusta karena kedustaan akan melahirkan dosa-dosa yang banyak. Dan dosa-dosa yang banyak ini adalah innal fujura fa innal fujura yahdi ilan nar. Karena kedustaan ini akan mengantarkan orang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, maka di sini Nabi bersabda, "Fal yasduq, hendaklah engkau berlaku jujur." Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi ini, jadi walaupun mungkin kita dalam keadaan yang terdesak, ya, dalam keadaan apapun, kita ingat pesan Nabi, pasti hendaklah jujur. Kalau dengan kejujuran itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kadang orang itu merasa ketakutan, nanti kalau saya jujur nanti begini-begini. Nah itu setan namanya ya. Jadi setan sudah menggoda, jadi kalau nanti jujur begini-begini. Ya, kita harus ingat pesan Rasul, kalau kita jujur justru akan melahirkan albir, kebaikan-kebaikan yang banyak di situ. Ya. Sampai suatu ketika misalkan ada sebuah kisah yang dikatakan ada seorang yang dikejar-kejar mau dibunuh, ya. Dikejar-kejar terus. Ya. Akhirnya apa? Dia bisa bersembunyi masuk ke sampah-sampah. Ya. Sehingga pada saat orang yang mengejar itu kemudian sampai di situ bertanya kepada orang di sekeliling situ, dikatakan, "Di mana tadi orang yang lari-lari?" Ya, orang ini jujur yang ditanya, dia mengatakan, "Itu di sampah-sampah itu." Nah, tadi Nabi mengatakan kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Akhirnya orang yang ngejar enggak percaya, masa orang masuk ke dalam sampah. Selamat juga akhirnya itu. Ini contoh kejujuran. Jadi kejujuran itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, maka Nabi mengatakan iyakum bisidqi, hendaklah engkau berlaku jujur dalam kehidupan, berlaku benar dalam kehidupan, karena nanti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di situ. Nah, kemudian waman khulifa lahu billah, barang siapa orang yang diucapkan sumpah kepadanya dengan nama Allah, fal yardo, hendaknya dia menerima. Tapi apa? Tadi hadis setelahnya, sebelumnya adalah fal yasduq, hendaknya sumpahnya benar. Sumpah benar ini bagi kita, itu tidak harus 100% kita yakin benar. Kalau di dalam prediksi kita praduga kita sudah, kita berpraduga saudara kita ini berlaku benar, maka sudah terima. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada kita, demi Allah saya belum bisa, ataupun demi Allah tolong saya di ini, ya, maka kalau firasat kita ini lebih jujur, maka kita harus menerima itu. Ya. Kenapa? Karena ada ancaman. Ya. Barang siapa yang tidak ridho, Allah berlepas diri dari orang itu. Jadi kalau orang sudah mengatakan kepada kita, demi Allah kok kita enggak ridho, justru Allah berlepas diri kepada kita. Nah kalau Allah berlepas diri dari kita, kan kita sengsara itu. Ya. Kecuali kalau kita yakin dia itu memang kadzab, dia memang pendusta. Kalau kita sudah yakin dia memang dusta, mendustai kita, maka kita boleh tidak ridho. Ya. Kita tidak ridhonya bukan kepada sumpahnya, kita tidak ridho dengan kejujurannya tadi yang dia memang tidak terbiasa jujur. Ya. Jadi kalau dia memang tidak jujur, maka kita boleh tidak ridho ya, dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita itu. Ya, jadi sekali lagi, dalam hadis ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, kalau seseorang itu sudah menyebut nama Allah, maka hendaknya kita ridho ya, sebagai konsekuensi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Seperti dalam hadis yang dulu kita bahas bahwasanya, barang siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka berikanlah. Ya, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka berikanlah perlindungan. Ya, ya karena apa? Karena dia sudah membawa nama Allah Subhanahu wa Taala dalam permintaan tersebut. Ya, maka kewajiban kita adalah mengagungkan yaitu pengagungan dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ini hadis bab ini cukup ringan ya, ada 3 faedah penting. Ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah larangan kita bersumpah dengan nama selain Allah ya, dengan nama bapak-bapak kita ataupun yang lainnya. Ya, kemudian yang kedua adalah kita dianjurkan agar orang seandainya bersumpah dengan nama Allah kepada kita, kita harus ridho ya dengan orang yang mengucapkan tersebut. Kemudian yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak ridho seandainya diucapkan sumpah kepada orang itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah ini tidak disebutkan oleh penulis di sini, Syaikh Utsaimin belum mengatakan, adalah perintah untuk jujur di dalam sumpah. Ya, perintah untuk jujur di dalam sumpah. Nah, itu adalah bab ke-43. Kemudian kita teruskan di bab ke-44, yaitu bab yang menjelaskan tentang ucapan Masya Allah wa syi'ta. Ya, ucapan, hukum ucapan orang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Nah, jadi ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Karena orang mengatakan atas kehendak Allah, dan kata dan ini merupakan mensejajarkan Allah dengan makhluk. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Contohnya adalah hadis dari Qutailah ya. Dia mengatakan bahwasanya anna yahudiyan atali nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun ya taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah. Wa amarahum Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayyaqulu wa rabbil ka'bah wa ayyaqulu masyaallah tsumma syi'ta. Hadis riwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hukum derajat hadisnya adalah sahih. Qutailah menceritakan dulu ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi ya. Yahudi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum tusyrikun. Kalian orang muslim, kalian itu musyrik. Kenapa? Dia mengatakan taquluna, karena kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Ya. Kemudian wa taquluna wal ka'bah, dan kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Ya. Maka apa? Fa'amarahum Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu aytaku an ayyakulu wa rabbil ka'bah wa ayyakulu Masya Allah summa syi'ta. Nah, karena diingatkan oleh Yahudi ini, Nabi mengatakan kepada para sahabat, hendaknya jika kalian hendak mengucapkan sumpah, maka ucapkanlah demi Rabbnya Ka'bah. Ya, demi Rabbnya Ka'bah, dan ucapkanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Yahudi ini benar. Yahudi ini benar. Jadi Yahudi ini melihat bahwasanya orang Muslim, ada orang Muslim sebagian itu musyrik, ya. Yaitu musyrik karena apa? Karena ucapan yang mereka lakukan, ya, ucapan yang mereka ucapkan itu. Ya. Jadi orang Yahudi tahu ada kemusyrikan di tengah-tengah umat Muslim, yaitu pada saat mereka mengatakan demi Ka'bah, bersumpah dengan nama Ka'bah. Nah, kalau kita lihat masukan orang Yahudi ini, bahwasanya apa? Nabi itu tidak menolak masukan dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena yang diucapkan Yahudi itu benar. Ya. Walaupun tujuannya apa? Bayangkan, tujuan Yahudi ini adalah untuk menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Yahudi ini mengucapkan ini kepada Nabi adalah untuk menghina kaum Muslimin. Tapi kita ingat bahwasanya Nabi itu tetap menerima masukan itu seandainya itu benar. Ya. Ini yang kita harus betul-betul belajar dalam kehidupan ini. Ya. Ya apalah kita. Ini Nabi yang jelas tidak salah kan gitu. Nabi sebagai makhluk paling mulia. Pada saat ada masukan dari orang Yahudi pun beliau mau menerima itu. Padahal apa, bayangkan tujuan Yahudi ini adalah untuk mencela kaum Muslimin, tapi tetap itu diterima. Nah inilah yang harus menjadi keyakinan di dalam diri kita, menjadi prinsip kita. Seandainya kita diingatkan akan kesalahan yang ada pada diri kita, siapapun yang mengingatkan itu, kita harus terima. Ini menjadi prinsip seorang Muslim. Ya, kalau seseorang itu betul-betul menginginkan kebenaran dalam hidup, dia menginginkan keselamatan. Jangan dilihat siapa yang mengingatkan. Nabi diingatkan Yahudi, beliau menerima itu. Apalagi kita sesama Muslim diingatkan sesama Muslim di situ. Nah, ini juga menunjukkan tidak selamanya Nabi yang memberikan peringatan. Kadang Nabi juga ada yang memberikan masukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Maka apa? Inilah namanya kewajiban ingkar mungkar. Ya, kita kewajiban saling mengingatkan ya dalam kehidupan ini tentang perkara-perkara yang dibutuhkan dalam agama ini. Apalagi secara khusus ini adalah berhubungan dengan masalah akidah. Ya, ini adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kewajiban kita untuk kembali kepada kebaikan, kembali rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran, ya, pada saat kita diingatkan akan kebenaran tersebut. Ya, jadi orang Muslim itu jangan ngeyel. Ya. Kalau ngeyel itu susah. Ya. Biasanya kalau orang ngeyel itu susah diingatkan. Nah, pada saat kita lihat kasus ini, Nabi SAW itu mau menerima masukan orang-orang Yahudi. Ya. Kan mungkin kalau kita mengatakan, ngapain saya ini Nabi, kalian ini orang kafir kan? Gitu. Tapi Nabi tidak melakukan seperti itu. Bahkan beliau mengingatkan kepada sahabat, jika kalian bersumpah, sumpahlah dengan mengucapkan demi Rabbnya Ka'bah, jangan mengucapkan demi Ka'bah. Jadi saya membenarkan orang Yahudi ini. Ya. Maka di situ apa? Wajibnya kita kembali kepada kebenaran seandainya kita diingatkan kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita jangan bertahan dalam kesalahan. Karena kalau kita bertahan dalam kesalahan, kita tidak akan pernah maju dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang dikatakan kesombongan ya, disebutkan di dalam hadis al-kibru batrul haq wa khumtun nas. Jadi kesombongan itu adalah menutup diri dari kebaikan, tidak mau menerima kebaikan, dan cenderung dia akan meremehkan manusia lain. Ya. Seperti dulu orang-orang musyrikin dikatakan idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Pada saat diucapkan la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka menolak. Ya, mereka tidak mau menerima itu. Ya. Justru kalau kita diingatkan kan berarti kita yang mendapatkan kebaikan, ya, kita diingatkan biar tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Ya. Kemudian kita lihat dalam hadis ini juga ada ini keburukannya Yahudi yang ini tidak boleh kita tiru. Itu apa? Orang Yahudi itu musyriknya dia musyrik akbar, tapi tidak melihat kemusyrikan dirinya, justru melihat kemusyrikan kepada yang lainnya. Ya. Ini pepatahnya apa kalau di pepatah kita ya? Kalau apa namanya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan kan gitu ya, semut yang di seberang lautan kelihatan. Nah, karena ucapan wa Ka'bah itu kan itu syirik kecil ya, dan itu bukan syirik besar. Mereka bisa melihat ini syirik kecil, tapi mereka sendiri melakukan syirik besar ya, mereka mengatakan Uzair ibnu Allah. Jadi Uzair adalah anak Allah. Ya. Nah, ini yang tidak boleh, karena ini adalah termasuk sifat daripada orang-orang Yahudi. Mereka tertutup dari kesalahan besar yang mereka lakukan, tapi mereka senantiasa melihat kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah yang seterusnya adalah keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menjelaskan ilmu ini kepada para sahabat. Itu apa? Beliau melakukan perubahan dari hal yang paling dekat. Ya, perubahan dari hal yang paling dekat. Ya, contohnya apa? Orang mengatakan demi Ka'bah itu dirubah sedikit saja, dikatakan jadi demi robnya Ka'bah. Kenapa seperti ini? Karena kalau perubahan ke arah yang dekat itu lebih mudah dilakukan oleh para sahabat ataupun orang yang diajari. Berbeda kalau kemudian perubahan terlalu tinggi, nanti itu biasanya susah diikuti. Nah, begitu juga di dalam masyarakat kita, pada saat kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan di dalam masyarakat, maka lakukanlah perubahan secara bertahap dari hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh umat ini. Ya. Begitu juga pada saat mereka mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Nabi, Nabi cuma mengatakan ya hendaknya kalian mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak Nabi di situ. Jadi cuma merubah satu huruf saja. Nah, maka perubahan seperti ini itu jauh lebih mudah untuk dilakukan. Nah, yang jadi masalah kadang di masyarakat adalah pada saat menginginkan sebuah perubahan yang drastis. Nah, inilah yang sifat tabiat manusia itu berat untuk melakukan perubahan yang 180 derajat itu susah di sini. Maka pada saat kita menemukan adanya hal-hal yang kurang lurus dalam beragama di masyarakat, maka kita harus pandai-pandai mencarikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Jangan kita menjadi sukanya tabrak lari yang menyalah-nyalahkan, tapi apa solusinya kita tidak memberikan solusi di situ. Ya. Dan kita temukan kan di masyarakat masih banyak hal yang sebenarnya masih perlu kita luruskan. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah mana yang itu paling dekat dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi itu disunahkan. Ya, itu yang jauh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di situ. Nah, ini sebuah keteladanan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini juga melarang ya orang mensetarakan Allah dengan makhluk ya, walaupun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan Nabi saja enggak boleh. Apalagi dengan orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi. Ya, orang soleh siapapun pasti dia derajatnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walahu aidan an Ibnu Abbasin ya. Ada riwayat lain juga dari Ibnu Abbas ya. Anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi dan mengatakan masyaallah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Rasulullah. Maka apa? Faqala Nabi SAW beliau bersabda, aja'altani lillahi niddan, ya. Apakah engkau menjadikan aku tandingan untuk Allah? Ya. Bal masya'allahu wahdah. Ya. Maka Nabi matan, harusnya engkau hanya mengucapkan demi Allah saja. Jadi ucapkan demi Allah saja, tidak usah demi yang lainnya. Nah, ini jauh lebih mudah ya. Jadi kalau kita mengucapkan demi, mengucapkan sumpah, maka cukup ucapkan saja, ataupun atas kehendak, maka atas kehendak Allah saja. Ya, atas kehendak Allah, kita begini-begini atas kehendak Allah, kemudian saya diselamatkan atas kehendak Allah, kita mendapatkan berbagai kebaikan, ya, atas kehendak Allah semuanya ini harus terjadi, maka sebaiknya kita hanya mengucapkan atas kehendak Allah di situ. Ya. Maka di sini apa? Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin betul-betul memurnikan pengagungan kepada Allah, sehingga beliau tidak mau disejajarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau ingatkan sahabat ini, apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Ya. Maka ini sebagai bentuk penolakan ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada perbuatan tersebut. Padahal kalau kita lihat ini adalah syirik kecil. Kalau seandainya ini syirik besar, tentu ini Nabi akan lebih tegas lagi dalam masalah ini. Ya. Jadi ini ucapan seperti ini adalah berbeda dengan sebuah keyakinan. Ya. Kalau orang cuma mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Anda, kalau itu sekedar cuma ucapan, itu berbeda dengan seandainya itu adalah sebuah keyakinan. Ya. Seperti keyakinan orang-orang yang menyetarakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ini adalah dilarang ya, ini dilarang ya. Seperti misalkan yang beredar begitu banyak di masyarakat adalah misalkan tentang selawat nariyah ya. Selawat nariyah yang begitu banyak diajarkan di masyarakat ya. Di situ banyak sekali kemudian hal-hal yang kemudian menjadikan orang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kebanyakan saya lihat dan orang yang bertanya tentang selawat nariyah, mereka tidak paham apa yang ada di dalam selawat nariyah tersebut ya. Dalam selawat itu kan disebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad itulah yang kemudian menghilangkan kesempitan hidup ya, kemudian yang bisa mendatangkan seluruh hajat ya, dan macam-macam di situ. Tunhalu bihil uqud ya, bisa melepaskan segala kesulitan-kesulitan hidup. Nah, ini kan berlebihan. Jadi kalau ini sampai sebuah keyakinan, maka jadi dia meyakini Nabi memiliki sifat ketuhanan yang itu. Nah, tentu ini adalah diharamkan. Nah, maka ini jadi menjadikan mengangkat derajat Nabi di atas hak yang ditetapkan Allah kepadanya. Dan secara tidak langsung pasti dia jadinya merendahkan Allah. Itu Allah direndahkan, disetarakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ungkapan-ungkapan solawat-solawat yang seperti ini adalah diharamkan, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Kalau kita memang mau bersolawat, solawat Nabi sudah mengajarkan solawat yang paling bagus. Ya, Allah juga sudah mengajarkan kepada kita solawat yang paling bagus. Adalah solawat dalam tasyahud kita. Nah, kalaupun solawat nariyah, itu enggak ada dari Nabi SAW. Itu bukan solawatnya dari Nabi SAW. Nah, maka kalau kita melihat mana yang lebih utama, tentu kita memilih yang lebih utama, yaitu yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi jangan karena ucapan justru karena nanti kita akan terjerumus kepada perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Nah, ini contoh ya, contoh yang kemudian menjadikan sekutu ataupun tandingan mensejajarkan Allah dengan makhluk. Ya. Maka segala tadi ucapan saja ini dilarang, apalagi sampai sebuah keyakinan. Ya, sekali mengucapkan saja dilarang, apalagi yang terus-menerus diucapkan sebagai rutinitas. Ya, maka itu menjadi hal yang sangat dilarang di dalam Islam. Ya. Jadi di dalam konsekuensi syahadat juga, ya, bahwasanya kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi Muhammad, sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman Allah SWT, kul innama ana basharun mithlukum. Ya, katakanlah wahai Muhammad, saya adalah manusia seperti kalian. Ya. Ya, maka pada diri Nabi SAW itu ada dua hal. Yang pertama adalah beliau sebagai manusia biasa. Ya, kalau beliau sebagai manusia biasa, maka beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan tadi misalkan bisa mendatangkan hajat, bisa mencukupi kebutuhan, bisa memberikan pertolongan. Kemudian juga misalkan bisa menghilangkan berbagai kesulitan hidup. Ini namanya sifat ketuhanan, karena sifat seperti ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi beliau sebagai manusia yang harus kita menjadikan tidak boleh berlebihan, tapi di sisi lain beliau adalah seorang rasul yang menjadikan kita harus berteladan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kemudian menjadi konsekuensi ya syahadat kita kepada kerasulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam hadis ini dapat kita pahami bahwasanya bagaimana bentuk pengagungan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak setuju kalau beliau diangkat sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wajibnya kita ingkar mungkar. Jadi kalau kita mendengar, melihat saudara kita mengucapkan ucapan-ucapan yang salah seperti ini, hendaknya kita ingatkan. Hendaknya kita ingatkan dan usahakan dengan cara yang paling hikmah. Ya, cara yang paling hikmah adalah bagaimana kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang paling mudah diterima oleh saudara kita. Ya, misalkan bagaimana tidak terkesan begitu menggurui. Nah, ini yang kita juga harus belajar bagaimana menyampaikan hikmah yang seperti ini. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis ini, kita tidak boleh menunda-nunda. Nah, jadi pada saat saudara kita mengucapkan kesalahan, maka jangan ditunda-tunda kalau bisa. Seperti Nabi lakukan, pada saat beliau mendengar, beliau langsung perbaiki kesalahan yang orang melakukan kesalahan dalam ucapan tersebut. Ini menunjukkan apa? Wajibnya kita melakukan ingkar mungkar terhadap kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Kemudian dari hadis ini juga adalah kita melihat bagaimana tentang baiknya dakwah Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang mudah diterima oleh para sahabat, yaitu pelajaran-pelajaran yang lebih dekat ya kepada tingkat pemahaman para sahabat dan pemilihan kata-kata yang tepat, ya, sehingga apa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallam itu cenderung lebih mudah diterima oleh para sahabat di sini. Nah, inilah sebagian hadis ya, sebagian hadis di dalam bab ini. Ya. Saya mau teruskan, tetapi hadisnya ini agak panjang. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Ada waktu sedikit, masih kalau ada yang perlu ditanyakan tentang bab ini, kami persilahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Bisa dipahami insya Allah ya, bisa ya. Kemudian saya berharap di sini, jadi masalah ketauhidan ini kita juga harus perhatian sampai dengan ucapan-ucapan yang kita ucapkan, karena kesyirikan itu bisa lahir karena ucapan. Misalkan sumpah orang mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak manusia, kehendak makhluk, ini kan sebuah ucapan yang di sini harusnya menjadikan kita lebih berhati-hati dalam masalah seperti ini. Jadi kesyirikan itu bukan hanya orang nyembah berhala saja, tapi kesyirikan itu sampai kepada hal-hal yang kadang orang itu tidak menyadari kalau itu adalah sebuah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya dengan kita mempelajari kitab tauhid ini, kita lebih berhati-hati. Ya, kita harus mampu menjaga diri jangan terjatuh kepada perkara-perkara yang sangat fatal dalam agama kita. Ya. Mungkin itu saja pembahasan kita. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.